Ketangkasan bindu 2. Man malaikat perpulungan i Efesus suratkanlah bagi enda. Enda meberita ibas ia nari, ia sin jemak bintang si pitu ibas tanna si kemuhan, si erdalan i tengah-tengah nahe lampu emas si pitu. Kutah kai si enggo idahi kendu, kutah kugalatihna ia kapndu erdahin, janah kutah karena sabar atendu. Kutah makala atendu bagi ngenehan kalak jahat, kutah maka enggo yujindu kalak singaku kendirina rasul, tapi si tuhuna labu ia rasul, janah ia tehndu maka pergua nge ia. Kam megenggeng, enggo inanamindu kini seran erkiteken aku, tapi la kam surut. Tapi pandanganku nandangi kam, megenduari lanai atendu keleng aku bagi tangtang nanai. Maka ingatlah, uga daukna kam enggondabu, jeralah kam, bahanlah bagi si ilako kendu tangtang nanai. Adilah kam jera, kudahi mekam, janah kubuat nahelam pundu ibas ingan nanari. Tapi kini ulindu pekutehnge, makala atendu ngena perbahanan kalak Nikola, si aku pela ateku ngena. Adilit kincupingdu, begikanlah kai si ikatakan kesah di bata man perpulungan-perpulungan. Man kalak si enggo menang, ku pelepas ipanna buah batang kayu kegeluhan si turah ibas pardis. Man malaikat perpulungan i Semirna, suratkan bagenda. Berita enda ibas ia nari, ia si perlebe dengan si perpudina, si enggo mate, tapi enggo ngeluh mulihkan. Kutah ngekini serandu, kutah maka musil kam, tapi si tuhuna bayak kap kam. Kutah ngemaka jahat ranan kalak kerna kam, mekalak si ngaku bana kalak jahudi, tapi si tuhuna labo ia kalak jahudi, kalak enda anggota perpulungan iblis kap. Ola kam biar kerna kini seran si nandangi inanamindu. Nehenlah, iuji iblis mekam, piga-piga ibas kam ibuang kena ku penjara. 10 hari pagi dekahna, kerina kam ngenanami kini seran. Tapi tetaplah kini tekendu man bangku sehma tepe, gelah ku breken man bandu, rudang-rudang kegeluhan tanda kemenanganmu. Adilit kincupingdu, begikanlah kai si ikatakan kesah di bata man perpulungan-perpulungan. Kalak si menang, lanai pagi isakiti kematian si peduakan. Man malaikat perpulungan i Pergamon, suratkan bagenda. Berita enda ibas aku nari, aku si mada pedang sintelap si dua babahna. Kutah ija kam ringan genduari, ikursi kini rajan iblis. Kam erkemalangan man bangku, janah tetap kam tek man bangku, subuk pe ibas paksa Antipas, saksingku si tutus, si ibunuh ibas ingan iblis. Tapi pandanganku nandangi kam mekap, lid piga-piga ibas kam singikutkan pengajaran Bileam. Ia menai singajari Raja Bala, gelah ibabaina kala Israel erdosa, aluman pangan si ipersembahkan man berhala-berhala, dingin gelah erlua-lua. Bagepe, lid piga-piga ibas kam singikutkan pengajaran kala Nikola. Maka jeralah, adilang minter mekam kudahi, janah kulawan mekalak si langit jera alu pedang sindarat ibas babah kunari. Adilit kincupingdu, begikanlah, kai si ikatakan kesah di bata man perpulungan-perpulungan. Man kalak si enggo menang, kubreken sada bagin ibas manna si terbuni nari. Bagepe kubreken man sekalak-sekalak sada batu simbentar, si enggo isurati alu gelar simbaru, si labo isepe meteksa, sakatan singaloken batu Man malaikat perpulungan itiatira suratkanlah bagenda. Enda meberita ibas anak di batanari, si matana erkinar-kinar bagi api, janah nahena erkilat bagi tembaga si enggo isepu. Kuteh kai si idahi kendu, kuteh ngekerna keleng atendu, karena tutus atendu, karena penampatindu, bagepe karena sabar atendu. Kuteh maka buen si idahi kendu genduari, asangken si tangtang nanai. Tapi pandanganku nandangi kam mekap, ipelepas ndu si Isabel, diberu ngaku kendirina nabi di bata. Ngajar ia, janah ibabaina persuruhanku papa erlagula mehuli, dengan manpangan si enggo ipersembahkan man berhala-berhala. Enggo kubrekan kesempatan man bana gelah ia jera ibas dosa-dosa nanari, tapi la ia ngit jera ibas erlagula mehuli enari. Nehenlah, genduari kusampetkan me ia kubas ingan medem kinisran, janah temanna erlua-lua ngenanami kinisran simberat, pala jerakin ia ibas perbahanan Isabel enari. Ajar-ajarna pikubunuh. alubage krina perpulungan metersa, maka aku mesti metah ukur rasura-sura manusia. Kubalas meman bandu sekala-sekala, rikutkan kai si enggo ibahandu. Tapi temandu si deban, siringan itiatira, lang ikutkan pengajaran si jahat enda. Lai pelajarindu kai si ikata kena, bagesna rahasia iblis. Kukatakan man bandu, maka labu kutambahi babandu. Tapi tetaplah, dalankan pengajaran si enggolit ibas kam genduari, seh akureh pagi. Mankala si menang, si tetap dalankan si ngena ateku seh ku kedungena, kubrekan pagi bana kuasa bagi si kualokan ibas bapangku nari. Kubrekan pagi man bana kuasa engkuasai bangsa-bangsa alucikan besi, dengan merperkenca bagi kudintana. Kubrekan peman bana bintang si cahar. Hadilit supingdu, begikanlah kai si ikatakan kesah dibata man perpulungan-perpulungan.